Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazidah. Amma ba'd. قال رحمه الله والرابعة الصبر على الأذى فيه. Yang keempat daripada permasalahan al-usul salasa, tiga prinsip di dalam dakwah, yang keempat dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu as-sabru 'alal adzafi, bersabar atas al-adza, yaitu gangguan. Fihi, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menuntut ilmu perlu kesabaran, karena sesungguhnya menuntut ilmu di dalamnya ada gangguan-gangguan. Begitu juga ilmu sudah diperoleh, maka dalam mengamalkannya pun, mengamalkan agama, memerlukan kesabaran pula, karena sesungguhnya mengamalkan syariat adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melaksanakan, menunaikan ketaatan tersebut tentu banyak gangguan-gangguan. Kemudian berdakwah itu pun merupakan bagian daripada dinullah, bagian daripada upaya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan kesabaran, karena sesungguhnya di dalam dakwah itu pun banyak sekali aral melintang, gangguan, cobaan, ujian, yang tentunya semua itu memerlukan kesabaran. Asy-Syaikh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, menempatkan permasalahan as-sabr, kesabaran ini, pada tahapan yang keempat. Setelah tahapan pertama al-ilmu, tahapan kedua al-amalu bih, tahapan ketiga ad-da'watu ilaih, dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fih. Qala asy-syarhu, qala hafizahullah ta'ala asy-syarhu, penjelasan daripada perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang dimaksud dengan as-sabru 'alal adza fih, kata Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, yakni fi dinillah, sabar atas gangguan, cobaan, halangan, fihi, di dalam agama. Maksudnya adalah fi dinillah, di dalam agama, ya, di dalam agama Allah, Islam. Fa innahu, karena sungguhnya di dalam menunaikan agama, menunaikan dinullah, fi kulli makan wa zaman, pada setiap tempat dan zaman, yaitu masa, yalhaqud du'atu ilallahi ala basirah adza, karena sungguhnya pada setiap tempat dan zaman, setiap masa, ad-du'at ilallah ala basirah, seorang para du'at, para penyampai risalah, dakwah, menyeru manusia ke jalan Allah, ala basirah, berdasarkan ilmu, ada senantiasa ataupun ada tuntutan untuk adanya gangguan, Lakinnahu, akan tetapi gangguan tersebut yakhtalifu, berbeda-beda, bikhtilafiz zamani wal makan. Bikhtilaf, perbedaan itu didasarkan kepada az-zaman wal makan, tergantung daripada masa dan tempatnya. Faidha kanatis sunnah qawiyyah, faidha kanatis sunnati sunnatu qawiyyatun, apabila sunnah pada diri seseorang itu qawiyyah, kuat, wal aqidatu salafiyyah qawiyyah, begitu juga aqidah as-salafiyah yang ada pada diri seseorang kuat, qallal adza, maka gangguan itu akan terasa semakin sedikit. Fa idza dha'afat fi nufusil aqidah, maka apabila seseorang memiliki kelemahan pada jiwa mereka, kelemahan akidah dalam hal ini, wa dha'afat tamassuk bisunnah, maka akan lemah juga dia bertamassuk, berpegang kepada as-sunnah. Jadi menurut Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, kekuatan akidah seseorang, kekuatan sunnah seseorang itu sangat mempengaruhi sekali tentang lemah tidaknya seseorang di dalam memegang ajaran agama. Semakin kuat akidah seseorang, maka semakin kuat dia berpegang kepada agama. Semakin kuat seseorang di dalam masalah as-sunnah, tentu dia akan semakin kuat berpegang kepada as-sunnah itu sendiri. Tentunya untuk kuat dan tidaknya seseorang terhadap akidah, dalam hal akidah, dalam hal berpegang kepada as-sunnah, itu tergantung kepada faktor pemahaman, faktor kapasitas ilmu yang ada pada dirinya. Semakin banyak ilmu yang ada pada dirinya, semakin terbimbing dia, semakin tahu mana al-haq dan mana al-batil. Semakin banyak ilmu agama yang dia fahami, dia yakini, maka akan semakin banyak pula bimbingan, hidayah, petunjuk yang dia peroleh. Karena sesungguhnya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah al-huda, petunjuk. Seseorang mendapatkan al-huda, mendapatkan petunjuk, manakala dia memperoleh al-ilmu nafi', memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat diantaranya, cirinya adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika seseorang dibimbing oleh beliau, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan, untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sesungguhnya seseorang yang dia mungkin bisa saja ilmunya banyak, tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Kenapa tidak bermanfaat? Tidak diamalkan. Dan inilah yang disebut di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saff ayat kedua, ketiga. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Ini adalah bisa mengatakan tetapi tidak bisa melaksanakan. Bisa menyuruh orang tetapi tidak bisa mengamalkan. Bisa memerintah orang kepada sesuatu yang ma'ruf tetapi dia sendiri tidak menunaikan hal yang ma'ruf tersebut. Maka yang demikian ini, dia tahu ilmunya, tetapi dia tidak mengamalkan. Berarti dia mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, seseorang bertamasuk kokohnya lemah, kokoh atau lemahnya seseorang bertamasuk kepada sunnah sangat tergantung kepada kuat atau tidaknya as-sunnah itu sendiri. Kuat dan tidaknya as-sunnah yang dia amalkan itu tergantung daripada ilmu yang ada pada dirinya. Semakin kecil pemahaman dia terhadap as-sunnah, semakin lemah terhadap as-sunnah. Bagaimana mungkin as-sunnah akan terasa kuat kalau ilmunya sedikit? Kalaupun banyak tidak diamalkan, itu pun akan memperlemah. Qala istaghraba da'iyah ila sunnati wa ila tashihil mu'taqad. Maka sungguh mengherankan, suatu yang asing, aneh. Ad-da'iyah ila sunnah, menyeru kepada as-sunnah, menyerukan kepada as-sunnah dan kepada tashihil mu'taqadah, yaitu kepada perbaikan akidah. Fayaksirul adha, maka akan banyak gangguannya. Maka hal yang memang menganehkan, seseorang yang menyeru kepada sunnah dan menyeru kepada perbaikan akidah, mu'taqad, sesuatu yang diiktiqadi, sesuatu yang diyakini, fayaksirul adha, maka akan banyak gangguannya. Walladhi yuridu ayyuqima hujjah, ayyuqima hujjatallah alal ibadi yajibu ayyasbira. Dan orang yang menghendaki tegaknya hujjah Allah atas hamba-hambanya, alal ibad, atas hamba-hambanya, yajibu ayyasbira, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Seseorang yang ingin menegakkan hujjah Allah, dalam hal ini adalah dinullah Islam, terhadap hamba-hambanya, yajibu ayyasbira, wajib bagi dirinya untuk memiliki kesabaran. Ta'siyan bi rasulillahi wa bil muslihina min a'immatil huda min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum. Kita bercermin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil muslihin, dan orang-orang yang melakukan perbaikan. Siapa mereka? Min a'immatil huda, dari a'immah, para imam al-huda, yang membawa petunjuk. Siapakah mereka? Minas sahabah, yaitu dari kalangan para sahabat. Wa tabi'in, dan dari kalangan para tabi'in. Wa man ba'dahum, dan yang setelah dari mereka, yaitu baik tabi'ut tabi'in, murid-murid para tabi'in, atau a'immatul huda lainnya, seperti para imam mazhab, imam syafi'i, imam malik, imam ahmad, dan yang selainnya. Bercermin kepada mereka. Walihada tajidu aktsar nas, maka karena inilah engkau dapati aktsar nas, kebanyakan daripada manusia, balaan al-anbiya, yaitu manusia yang paling banyak mendapatkan bala al-anbiya, yaitu para. Walihada tajidu aktsar nas, maka karena inilah engkau dapati manusia yang paling banyak mendapatkan balaan, yaitu ujian, cobaan, al-anbiya, yaitu para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian yang seperti mereka dan seperti mereka. Min atba'ihim, dari para pengikut para nabi. Min ad-du'ati ilallahi ala basirah, yaitu dari kalangan du'at dari kalangan orang-orang yang menyeru kepada Allah atas dasar basirah, atas dasar keilmuan. Ini kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, wajib bagi seorang yang hendak menegakkan agama Allah, baik menegakkan untuk dirinya sendiri ataupun untuk menegakkan para hamba Allah yang lainnya, wajib untuk bersabar. Kita bercermin kepada orang-orang, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat serta tabi'in, di mana mereka adalah termasuk a'immatul huda, para imam yang mendapat petunjuk. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah selama 13 tahun, dakwah terus menyampaikan aqidah as-sahihah, keyakinan yang benar, di tengah permusuhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy, mereka memusuhi. Selama 13 tahun beliau bersabar. Bahkan di antara para sahabat ada yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan pertolongan Allah ini datang? Para sahabat sampai bertanya, kapan pertolongan Allah ini datang? Karena demikian kerasnya permusuhan kepada dakwah. Demikian kerasnya permusuhan kepada dakwah sehingga para sahabat mengalami siksaan yang tidak hanya berupa fisik tapi juga teror yang mengancam jiwa mereka. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hingga diboikot kurang lebih selama 3 tahun. Asupan logistik, bahan makanan, pangan tidak diberikan 3 tahun dalam keadaan penuh tantangan, cobaan. Kemudian juga cobaan-cobaan lainnya. Karena waktu itu adalah kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah. Sementara para pengikut musyrikin Quraisy, mereka memiliki kekuatan-kekuatan. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Sampai akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah ke Madinah. Waktu itu bernama Yathrib. Dari sana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai hidup baru. Artinya kita memetik pelajaran di dalam dakwah. Ketika ada orang yang memusuhi, kita harus yakin bahwasanya ada pula orang yang akan simpati kepada dakwah kita. Ketika kita memiliki balancing sikap yang seperti ini, keseimbangan sikap yang seperti ini, optimis itu ada. Jangan kemudian kita melihat dakwah itu penuh tantangan kemudian menjadi pesimis. Tidak. Ketika ada tantangan, ketika ada gangguan, disitulah sebenarnya kita sedang mengharapkan ada orang yang akan membantu kita juga. Siapakah orangnya? Allah Subhanahu wa taala nanti yang menunjuk. Jangan kemudian kita patah arang, sempit dada, kemudian kalut, bahkan kemudian menjadi futur, loyo, tidak bersemangat lagi untuk dakwah, untuk ta'lim, untuk menuntut ilmu. Ini adalah cobaan, gangguan di dalam dakwah. Maka perlunya faktor kesabaran. Sabar di dalam saat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita berusaha untuk menghindari maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas segala takdir yang menimpa kepada kita. Maka keseimbangan kita menyikapi permasalahan itu sangat penting sekali. Terutama dalam menyikapi dakwah ini. Dikala ada orang memusuhi, pasti ada orang yang mendukung. Itu yakin. Kita yakin dengan prinsip bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatunya berpasangan. Ada laki-laki, ada wanita. Bukan begitu. Ada siang, ada malam. ada hak, ada batil. Ada yang memusuhi, pasti ada yang mendukung. Itu adalah sesuatu yang telah menjadi hal yang harus kita pahami dengan benar. Jadi kalau kita memusuhi, dicerca, dicela, ya kita bersabar saja. Pasti akan ada orang yang mendukung kita juga dalam dakwah ini. Ya. Cuma masalahnya kapan waktunya. Nah, disitulah kita perlu kesabaran. Ya. Perlu kesabaran. Dan kita pelajaran-pelajaran terdahulu, kita harus ingat bahwasannya faktor banyaknya manusia di dalam dakwah bukan merupakan ukuran dakwah itu diterima atau ditolak. Bukankah begitu? Bukan menjadi ukuran dakwah itu benar atau salah. Ya. Ada para nabi yang pengikutnya hanya satu. Ya. Ada di antara para nabi yang pengikutnya hanya satu orang. Tapi apakah kemudian dakwah para nabi itu kemudian tidak benar? Itu bukan ukuran. Al-haq, meskipun diikuti oleh berapa orang, tetap al-haq. Qala wal insanu hinama yatajannadu da'iyatan ila Allah. Maka seseorang ketika dia kosong dari menyeru kepada Allah, ilal huda wa dinil haq, menyeru kepada al huda dan agama yang benar, qad yastas'iru ghurbah, maka dia akan merasa ghurbatun, sebagai orang yang terasing ketika dakwah yang dia lakukan terasa tidak ada sambutan, kosong dari manusia. Maka dikala itu dia merasakan sebagai ghurbatun, orang yang terasing. Terasing. Wa tanabah al-wahsatu liqillati salihin ma'ahu, dan perhatiannya sedikit, manusia-manusia yang memperhatikan kepada jalan yang dia tempuh yang bersamanya, orang yang berjalan bersamanya terasa sedikit, terasa orang-orang memusuhi dia, bersikap ganas, kasar, sangar, ya. Wa kasratul mukhalifin lahu, dan kebanyakan mereka, al mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi, menyelisihi dirinya. Walakin hadza la yadhurruhu, akan tetapi yang demikian ini tidak menjadikan kemudian membahayakan dirinya, dalam pengertian tidaklah memadorotkan dirinya. Memadorotkan di sini lantas mungkin dia menjadi berputus asa karena banyaknya orang yang menyelisihi dia, banyaknya orang yang melawan dia, kemudian memadorotkan dia. Kalau termadorotkan berarti dia kemudian patah arang, putus asa, itu namanya memadorotkan. Tetapi seorang da'iyah, seorang da'i, seorang yang menyeru ke jalan Allah, banyaknya orang yang menyelisihi tidaklah menjadikan madarat bagi dirinya. Tidaklah kemudian dia patah semangat, putus asa, atau mundur dari dakwah, tidak lagi ta'lim, atau yang lainnya, melakukan tindakan-tindakan yang menarik diri dari kancah ilmu, dari kancah menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu, karena sesungguhnya bagi dia la yajuzul al-iqtirari bil kasrati, karena sesungguhnya la yajuz, bagi dia tidak boleh, al-iqtirari bil kasrati, tertipu dengan banyaknya pengikut. tertipu dengan banyaknya pengikut. Wala zuhda fil qillah, dan dia lantas kemudian menarik diri fil qillah lantaran sedikitnya jumlah pengikut. Ini dakwah. Jadi kalau kita mau mempelajari sirah, sirah an-nabawiyah, maka kita mendapatkan gambaran bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah Rasul dimulai dari 1-2 orang. Dimulai dari istri beliau, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, dimulai dari Ali bin Abi Thalib, terus satu persatu. Itu dakwah. Bahkan ketika beliau mencoba untuk mengumpulkan massa, dipanggilnya orang-orang Quraisy, beliau berceramah di atas bukit, kemudian malah mendapatkan caci maki. Belum bisa menerima. Mereka belum bisa menerima dakwatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malahan dikatakan, pembesar Quraisy, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, ketika mendakwahkan agar bertauhid, agar mereka bertauhid, agar mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan penyembahan kepada berhala. Kemudian turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu celakalah tangan, kedua tangan Abu Lahab. Ini adalah dakwah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mengumpulkan massa, kemudian beliau naik ke bukit kemudian berdakwah, ternyata malah mendapatkan caci maki. Jadi banyaknya massa, banyaknya pengikut itu bukan ukuran untuk keberhasilan dakwah seseorang. Maka kita tidak perlu pesimis. Sedikit jumlahnya, mungkin sedikit yang taklim, mungkin sedikit yang mau menerima dakwah kita, jangan pesimis. Ada kalanya mungkin kita dakwah sekarang, hasilnya tidak kita nikmati sekarang. Kita mendakwahi orang tua kita hari ini, besok, lusa, ternyata belum bisa menerima. Tetapi ketika menjelang hari tua, ternyata mulai menyadari apa yang dulu kita ucapkan itu adalah sesuatu yang benar. Sekian puluh tahun kemudian baru mengakui apa yang kita sampaikan dulu itu adalah sebuah kebenaran. Itu dakwah. Jadi kita jangan mempersepsikan dakwah hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Kita persepsikan dengan jangka waktu yang panjang. Karena hidayah itu kadang bisa diterima seketika, kadang Allah memberikan hidayah itu nanti pada saat-saat di mana usia seseorang mungkin sedang bertambah, menjelang tua bahkan mungkin, karena sudah tua ingat mati kan begitu, akhirnya mau menerima dakwah kita. Jangan kemudian lantas kita putus asa, kemudian wah kok seperti ini dakwah dan seterusnya. Apalagi dakwah salafiyah, banyak musuhnya. Bukan kita mencari musuh, tetapi orang memusuhi kita, kan beda. Kalau kita memusuhi kan lain. Tapi kalau kita mencari musuh itu kan lain, nantang, ya kan? Petantang, petenteng. Tapi kan kita tidak. Kita hanya dakwah biasa, tapi diketahui oleh orang. Wah, ini dakwah. Kita menyuarakan demokrasi bukan dari Islam, itu saja udah langsung wah, sekian banyak orang pendukung partai akan melihat kita sebagai musuh musuh mereka. Wah, ini yang bakal menjadikan tidak bisa adanya pemilu, ya kan? Wah, ini pemikiran ini yang bakal menjadikan ya, partai bisa gulung tikar. Ya. Padahal mendirikan partai itu kan dapat dana, kan begitu? Ini yang akan mereka kemudian memusuhi, ya. Memusuhi ini, orang-orang partai. Baru kita mengatakan demokrasi bukan dari Islam. Dari mana demokrasi? Dari mana? Amerika. Loh, demokrasi itu bahasa apa? Hah? Dari Yunani. Pemikirannya berdasarkan atas atas dasar pemikiran filsafat Yunani. Demokrasi, demos dan kratos. Demos itu artinya sudah lupa? Apa kita belajar ini dulu? Yang jelas ya, bukan dari Islam, lahir dari pemikiran filsafat Yunani. Karena suara terbanyak adalah ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, apa? Pop populi? Coba, saya juga lupa. Padahal yang banyak itu belum tentu benar, kan begitu. Nah, kalau suara rakyat suara Tuhan, suara yang terbanyak suara rakyat itu berarti suara kebenaran, kan begitu. Nah, kalau rakyatnya semua copet mayoritas, nah apakah itu kemudian menunjukkan itu sebagai sesuatu yang benar? Kan belum tentu. Ya toh? Menunjukkan banyaknya tidak selalu kepada sesuatu yang benar. Banyak pengikut belum tentu sesuatu yang benar. Begitulah kalau dakwah memang lewat partai. Tidak akan bisa dakwah lewat partai. Meskipun katanya ya kan kita ya, mendakwahkan agama, memperjuangkan agama lewat jalur politik. Ya, benar. Islam tidak mempertentangkan politik dengan agama. Ya. Tetapi politik yang seperti apa? Kan begitu. Ya. Politik bahasa Arabnya siyasah. Ya. Yang diinginkan oleh Islam adalah siyasah syar'iyyah. Siyasah syar'iyyah. Politik yang sesuai dengan syar'i. Ketika seseorang itu dipilih atas suara terbanyak, itu tidak syar'i. Ya. Tukang beca bisa menjadi presiden asal seluruh penduduk Indonesia ini adalah abang beca. Iya tidak? Iya, prinsipnya kan itu saja. Ya. Qala hadza ihdal masail. Ini adalah salah satu dari beberapa masalah. Allati istambathaha Syekh rahimahullah fi kitab at-tauhid. Ini adalah beberapa masalah istambathaha Syekh rahimahullah. Yang oleh Syekh dijadikan sebagai istimbat pengambilan sisi hukum. Konklusi daripada satu hukum. Fi kitab at-tauhid, di dalam kitab at-tauhid, fi masailah, dalam permasalahan ala bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang benar tauhidnya, nyata-nyata benar tauhidnya, dakhala al-jannah, dia masuk surga bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Kita lihat catatan kakinya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dzakiran masail bab. Ketika beliau menyebutkan masail, beberapa masalah pada bab atau pembahasan al-khamisatu asyara, pembahasan yang ke-15. samaratul hadzal ilm, buah daripada ilmu ini, wa huwa adamul ightirari bil kasrati, yaitu tidak adanya sikap ightirar, sikap tertipu, bi kasrah, dengan banyaknya pengikut. Wa adamiz zuhdi fil qillah, dan tidak adanya kezuhudan, atau dalam pengertian tidak adanya kemudian seseorang merasa menarik diri lantaran al-qillah, yang lantaran jumlahnya yang sedikit. Undur kitab Fathul Majid halaman 83. Ini as-sabru 'alal adzafi. Ya, sikap sabar dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah. Siapa al-musannif di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang menulis kitab Salatatul Usul. Wa dalilu qawlihi ta'ala, dan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang mana yang dimaksud? Dalil 4 poin, 4 masail tersebut, yaitu al-ilmu, al-amalu bi, kemudian ad-da'watu ilai, dan as-sabru al-azafi. Dalilnya apa? 4 masalah yang dikemukakan oleh al-musannif, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dalilnya disebutkan di sini, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat al-'Asr. Dalilnya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Innal insan, sesungguhnya manusia. Lafi, dalam keadaan. Sungguh dalam keadaan. Di sini dikuatkan dengan lam, lamu taukid. Lafi. Ada dua huruf. Huruf la, huruf lam, dan huruf fi. Lafi, lamnya lam taukid, sungguh. Fi, dalam khusrin, dalam kerugian. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Sifatnya apa? Am, seluruh manusia. Seluruh manusia dalam keadaan rugi. Illa, ini istitsna, pengecualian. Dikecualikan. Illa, kecuali, siapa yang dikecualikan? Alladzina amanu, orang yang beriman, orang-orang yang beriman, ini yang dikecualikan. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, dan orang yang saling menasehati dalam hal kebenaran, dalam hal untuk menetapi kebenaran. Yang keempat, watawassaw bis sabr, dan orang yang untuk menetapi kesabaran. Berapa ini? Berapa masalah? Orang yang tidak merugi. Ada berapa? 4. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa'amilus salihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, watawassaw bil haq, orang yang menasihati dalam hal kebenaran. Yang keempat, watawassaw bis sabr. 4 hal, ya kan? Alladzina amanu menjadi dalil untuk al-ilm. Tidak mungkin orang beriman tanpa ilmu, ya kan? Kemudian wa'amilus salihat, dalil untuk al-amalu bihi. Kemudian watawassaw bil haq, saling menasihati dalam hal kebenaran. Ad-da'watu ilaih. Betul. Kemudian watawassaw bis sabr, yaitu as-sabru 'alal adzafi, menjadi dalil as-sabru 'alal adzafi. Paham ini? Empat menjadi landasan, surat Al-Asr ini menjadi landasan dalil terhadap empat masalah yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Paham di sini? Memposisikan surat Al-Asr ini karena dikatakan wad dalilu qaulihi ta'ala, dan dalil untuk empat masalah itu, empat masalah itu apa? Bahwasanya seorang muslim wajib al-ilmu, ya kan? Wajib al-amalu bi, wajib apa? Ad-da'watu ilaih, berdakwah, wajib as-sabru 'ala al-adzabi. Ini saya ulang karena barangkali ada yang baru masuk sehingga secara global nyambung. Qala asharhu, penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Na'ti ila suratil karimah. Kita datangkan, kita sampai kepada surat, surat yang mulia. Wahia, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasehati dalam hal kebenaran dan saling berwasiat dalam hal kesabaran. Hadal uslub, inilah al uslub, inilah cara. Yusamma fil lughatil arabiyyah, yang disebut di dalam bahasa Arab uslubu qasami, uslub cara qasam, bersumpah. Wa mithluhu, contohnya walaili, walaili demi malam. Sumpah bukan? Sumpah. Wasyamsu, demi matahari. Ini adalah sumpah. Wadduha, demi waktu duha. Walfajri, demi waktu fajar. Ini adalah uslub, cara Allah subhanahu wa ta'ala dengan sumpah. Wal qasamu minallahi azza wa jal, dan sumpah dari Allah azza wa jal. Bimakhluqatihi kathirun fil Qur'an, dengan menyebutkan makhluk-makhluknya, dengan menyebutkan penciptaan-ciptaannya. Kathirun fil Qur'an, banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Seperti tadi disebutkan walaili, walfajri, walduha. Apa lagi? Watin, dan seterusnya. Itu adalah sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut, dengan menyebut makhluknya. Wal asri, itu pun makhluk Allah. Walillahi ayyuqsima bima syaa min makhluqati, dan hanya bagi Allah ayyuqsima bima syaa, dia Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bima syaa dengan apa yang dia kehendaki. Min makhluqatihi, dengan menyebut makhluk-makhluknya. Tasrifan lil muqsam bihi, sebagai bentuk pemuliaan. Tasrifan, bentuk pemuliaan. Lil muqsam bihi, bagi yang disumpahinya. Au tanbihan ala idhami sya'nihi, atau merupakan bentuk peringatan atas keagungan urusannya, atas besarnya perkara tersebut. Amal makhluk, amal makhluku, adapun makhluk Allah, ciptaan Allah seperti kita manusia, fala yahillu lahul qasam bi ghairillahi azza wajal, maka tidak halal, tidak diperbolehkan bersumpah bi ghairillahi azza wajal, dengan menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau menyebut makhluknya, boleh-boleh saja. Walaili, demi malam. Wannahari, demi siang. Walfajri, demi waktu fajar. Boleh Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Tetapi bagi makhluk, bagi ciptaan Allah seperti kita ini manusia, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk lagi. Tetapi wajib dan harus bersumpah dengan menyebut nama nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang manusia bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Demi Yesus Kristus misalnya, tidak boleh. Demi apa? Kalau orang Jawa, yang jelas bukan demikian. Artinya yang menunjukkan demi itu adalah bentuk ungkapan sumpah. Jadi sumpahnya makhluk harus menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa, man halafa, barang siapa yang bersumpah bi ghairillah, dengan menyebut selain nama Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Au asyrak, atau sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini catatan kakinya akhrajahu at-Tirmidzi fi jami'ihi, dikeluarkan oleh Al-Imam at-Tirmidzi di dalam kitab jami'nya. Kitabun nuzuri wal iman, kitab nazar, nazar-nazar dan keimanan. Maja'a fi karahiyatil half bi ghairillah, apa yang telah datang di dalam sesuatu yang dibenci dalam hal sumpah menyebut nama selain Allah. Hadis nomor 1535. Kitab ini ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir wa ghairuh dan yang selainnya. Min hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Wa huruful qasam salasat. Huruf qasam itu ada tiga. Wahia, yaitu al-wawu. Wawu. Wata, huruf ta. Walba, huruf ba. Walba, adapun huruf ba, yajibu iqtiranuha, wajib diikuti huruf ba tersebut, bil fi'li, dengan fi'il, mutaqaddiman alaiha, dengan fi'il yang berada di depannya, au mutaakhiran anha, atau huruf fi'il yang di belakangnya. Maksudnya huruf fi'il, fi'il itu diletakkan setelah huruf ba, atau fi'ilnya, kata kerjanya, diletakkan sebelum ba. Contohnya aqsamu billah, ini fiilnya aqsam, ya kan? Billah, ya, di sini ada huruf ba, billah. Aku bersumpah billah, dengan menyebut nama Allah. Atau au billahi aqsam. Billahi aqsam, fiilnya berarti setelah huruf ba aqsam, atau ahlafu billah, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, au billahi ahlaf, atau ya, karena Allah aku bersumpah, demi Allah aku bersumpah. Wa ammal wawu wa ta, adapun huruf wawu dan ta, fa innahu la yusarat laha zalika, maka sungguhnya tidak disyaratkan untuk adanya fi'il tersebut. Ya. Jadi kalau seseorang bersumpah, wallahi, nah itu bersumpah, wallahi, atau taullahi, ya, wallahi atau taullahi, ya, menyebutnya wallahi harus apa? Harus majrur, ya, kasrah. Kalau wallahu, wah itu bukan sumpah. Wallaha, wallah, wallahi apa ha bu? Nah, sebab kalau wallahu itu bukan sumpah. Wallaha bukan sumpah. Harus kasrah. Wallahi, tallahi, billahi. Begitu. Wallah, saya enggak berbuat. Wallah, saya enggak berbuat. Maksudnya wallahu itu. Nah, jadi dia enggak bersumpah sebetulnya. Itu hilah namanya. Tidak boleh seperti itu mempermainkan. Jadi bersumpah wallahi, tallahi, billah. Baik, sampai di sini dulu. Qala jam'ul mu'annasi as-salim. Jama' mu'annas salim. Jama' artinya menunjukkan dua atau lebih, tiga atau lebih, menunjukkan banyak. Al-mu'annas menunjukkan kepada jenis kelamin wanita. As-salim karena isim tersebut tidak mengandung mu'tal, artinya huruf yang dikatakan penyakit seperti huruf wawu, ya, atau alif. Al-jam'u al-mu'annafis salim huwa ma dalla alal jam'iyati, yaitu apa yang menunjukkan kepada bentuk jam'iyah. Jam'iyah bentuk jamak. Di Indonesia jamak itu artinya apa? Banyak. Ada yang jurusan bahasa Indonesia tidak? Ada tidak? Oh, karena semua sudah orang Indonesia. Yang menunjukkan kepada jamak, ya, biziyadati, dengan menambahkan alifin, menambahkan huruf alif, watain, dan menambahkan huruf ta fi akhirihi, pada akhir huruf. Dengan menambahkan huruf alif dan ta. Misalnya salihatun. Apa artinya salihatun? Wanita ya, saleh. Ya. Bisa juga mbak saleha. Tergantung dia, kita melihatnya. Ya. Anda menjawab boleh dengan berbagai versi, karena saya tidak membatasi definisinya. Jadi, kalau saleh, orang yang soleh, ya kan? Ini untuk laki-laki. Tetapi di sini karena ada tak marbutah, marbutah itu artinya tak yang diikat, kan mengikat gitu. Tak marbutah, Ini menunjukkan kepada muannas, jenis kelamin wanita. Maka salihah, salihatun artinya wanita salihah. Ketentuannya di sini jamak muannas salim yaitu madalla ala jam'iyah, yang menunjukkan kepada banyak. Bagaimana untuk menunjukkan kepada banyak? Kalau ini salihatun, menunjukkan kepada apa? Jumlah satu orang, ya kan? Satu wanita salihah. Ini satu. Tetapi kalau ya, menunjukkan kepada jamak, digunakan cara biziyadati, dengan menambahkan al-alif, menambahkan alif. Dan ta, menambahkan alif dan ta pada huruf akhirnya. Mana huruf akhirnya? Mana huruf akhirnya? Ha. Karena asal hurufnya ini kan di, ya, ini huruf akhirnya. Ada pemilih tambahan untuk menunjukkan jenis kelamin wanita. Jadi fa li ha, ini huruf akhirnya. Ditambahkan alif dan ta, menjadi fa li ha tun. Kalau fa li ha tun, satu orang wanita saleh. Tapi kalau salihatun berarti banyak wanita saleh. Dengan kata lain banyak mbak salehahnya. Kan begitu? Ya. Paham ini? Dengan menambahkan huruf alif dan ta untuk jamak muannas salim. Qala mislu, contohnya salihatun menjadi salihatun, kafiratun menjadi kafiratun, ya. Hasanatun menjadi hasanatun, muballighatun menjadi muballighatun. Sudah paham semua ini? Hasanat, hasanatun apa? Hasanatun apa? Kenapa? Ya, mbak yang baik. Ya, mbak hasanah. Hasanatun berarti banyak wanita yang baik. Wanita yang baik jumlahnya banyak. Muballighatun, muballigh apa? Muballigh yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan. Muballighatun artinya wanita yang menyampaikan. Ya. Muballighatun para wanita yang menyampaikan. Kita terjemahkan para sajalah begitu ya. Kan menunjukkan jamak. Para wanita yang menyampaikan. Paham ini? Tinggal menambahkan huruf alif dan ta, jadilah menjadi jamak muannats salim. Mudah sekali bahasa Arab itu. Tambah dua huruf sudah beda semua artinya. Runtuhlah kekuasaan salihah lantaran alif dan ta. Ya kan? At-tamrin, latihan. Ij'al jam'an, jadikan bentuk jamak. Mu'annasan, jamak mu'annas. Saliman, jadikan bentuk jamak mu'annas salim. Sayyi'atun, apa sayyi'atun artinya? Hah? Jelek, ya, kejelekan. Sayyi'atun, ini bukan nama orang. Dan jangan dijadikan nama orang. Mentang-mentang harus nama itu yang berbau Islam terus diambil dari bahasa Arab. Sayyi'atun, wah ini bagus untuk wanita. Sayyi'ah, sayyi'ah. Nanti begitu pergi ke Saudi diketawain. Siapa nama anda? Sayyi'atun. Hah? Sayyi'atun. Seperti pengen dipanggil Tony jadi Syaitoni. Padahal telepon artinya. sayyatun. Bagaimana bentuk jamak muannats salimnya? Sayyatun. Jannatun. Jannatun. Makhluqatun. Makhluqatun. Musyrikatun. Musyrikatun. Mu'minatun. Mu'minatun. Zalimatun. Zalimatun. Alimatun. Alimatun. Sabiratun. Sabiratun. Tinggal nambahkan alif dan sa. Sayyi'atun. Tinggal menambahkan alif dan sa. Terus apa lagi? Jannatun. Tinggal menambahkan alif dan sa. Makhluqatun. Tinggal menambahkan alif dan sa. Apa lagi? Musyrikatun. Apa lagi? Mukminatun. Apa lagi? Zalimatun. Kemudian alimatun. Kemudian ada kesulitan? Tinggal nambahkan alif dan ta. Ij'al mufradan, jadikan bentuk mufrad. Bentuk mufrad itu apa? Jumlah tunggal. Satu. Ada absennya enggak? Wah, ini nanti saya tulis yang jawab repot ini. Sudah isi semua kan? Yang belum? Yang belum saya sebut duluan. Tapi kan saya enggak bisa nyebutnya. Abdurrahman. Iya, itu dia. Coba jadikan bentuk tunggal. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Ahsantum. Muzaki. Mana? Muzaki. Hayawan. Hayawanatun. Hayawanatun. Hayawanatun apa? Hayawanatun. Hayawanatun. Apa artinya? Hewan-hewan. Kalau hayawanatun hewan betina. Iya kan? Kalau hayawan hayawan, hayawan, hayawanun. Hah? Hewan jantan. Kalau ada manusia dipanggil anta hayawanun, boleh enggak? Kenapa? Boleh saja. Jadi kalau misalnya antum dipanggil hayawan, jangan tersinggung, karena hayawan itu dari hayyun, yang hidup. Paham? Yang hidup. Hayawan itu di dalam secara bahasa itu terbagi dua. Hayawanun nutq artinya yang hidup dan bisa bicara, yaitu al-insan, manusia. Hayawanun bahain artinya hewan yang tidak bisa berbicara. Ya. Kenapa dikatakan bahimah? Hewan bahimah, binatang ternak kan? Bahaim atau bahimah kan? Binatang ternak. Karena dia mubham. Tidak bisa bersuara jelas. Mubham. Mubham itu tidak jelas artinya. Ya. Dia bisa bersuara tapi tidak jelas. Wah. Itu enggak jelas artinya. Tapi kalau hayawanun nutqi, hewan apa yang berbicara, hewan yang berbicara itu manusia. Maksudnya hewan di sini apa? Maksudnya makhluk, makhluk hidup. Dulu sebelum kita pelajaran itu, sebelum disebut biologi, disebutnya pelajaran apa? Ilmu, ilmu hayat. Betul tidak? Nah. Yang namanya hayat itu terdiri apa saja? Manusia masuk hayat enggak? Hayat, manusia masuk hayat, tumbuhan, ya kan? Jadi jangan tersinggung kalau antum dikatakan hayawanun. Iya, memang hayawan kan hidup artinya. Qanitatun. Mas Anan, Mas Anar apa Mas Anan? Anan. Iya, jadikan mufrad tunggal. Qanitatun. Santun. Antum, Charles. Ya. Hafizatun. Hafizatun. Panjang haknya. Hafizatun. Nah, jangan panjang dzanya. Hafizatun. Apa hafizatun? Hafiz. Hafadha yahfidhu artinya, hafadha yahfadhu artinya terjaga. Hafizatun wanita yang terjaga. Wah, itu dia. Cari yang hafizah. Makanya orang yang hafal Quran dikatakan hafizatun. Kenapa? Kenapa dikatakan hafizatun? Karena wanita itu yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga hafalannya. Maka dikatakan hafizah. Orang yang menjaga hafalan Al-Qur'an disebut, wanita yang menjaga hafalan Al-Qur'an disebut hafizah. Ya, makanya sudah hafal Quran, sudah hafizah dia. Artinya apa? Sudah hafal Quran. Karena enggak mungkin hafal Quran tanpa dijaga. Dia kan jaga terus. Nah, itu wanita yang menjaga. Jadi hafizatun bukan satpam artinya. Bukan wanita satpam. Kalau satu bahasa Arabnya harif, harif, harif. Jamaknya qura. Jadi kalau ada namanya harif, nah itu dia. Harif bisa juga kiper, ya penjaga gawang kan itu harif. Tapi bisa juga harif, ya, artinya penjaga pintu portal. Ya satpam. Jamaknya qura. Muktaf. SSSR ini apa? Sastra dan seni rupa. Sastranya apa? Sastra Arab. Masya Allah. Coba Mas Muktaf. Salihatun. Oh sudah ada nih. Jangan. Kasiatun. Kasiatun jadi kasiatun. Apa khasiat? Yang berkhasiat. Apa? Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ariyatun. Ariyatun. Nah, kembali. Khasiatun. Ariyatun. Ariyatun. tidak berpakaian. Ariatun tidak berpakaian. Makanya di Papua dipanggil orang Irian. Iya, Arian. Arian artinya orang yang tidak berpakaian. Coba lihat pakaiannya apa? OTK. Iya. Sa'imatun. Ini paling bagus tuh jangan diartikan oleh saya sebetulnya. Jadi cari di kamus. Itu akan lebih memacu antum untuk mendapatkan mufrodat, kosakata yang baru sebanyak mungkin. Betul tidak? Kita sepakat tidak diterjemahkan? Sa'imatun. Tadi ariyatun belum? Mas Anam? Mana? Kok ada dua? Tadi anartunu. Anantunu. Terus ini? Nanang FP. Yang FP? Ah iya. Fakultas? Pertanian? FP. Jadi ariyatun. Iya. Sa'imatun. Sekalian lah. Sa'imatun. Mudah kan? Insyaallah mudah. Jam'u taksir. Jam'u taksir. Jam'u taksir huwa ma taghayyara an surati mufradi. Jam'u taksir adalah apa yang merubah, apa yang berubah. An surati mufradi, dari bentuk tunggalnya. Segala sesuatu perubahan dari bentuk tunggalnya. Kalau diterjemahkan secara ini. Okay. Ma taghayyara an surati mufradi. Segala sesuatu yang berubah dari bentuk tunggalnya. Mislu contohnya. Waladun. Jadi auladun. Mislu contohnya. Waladun. Waladun auladun. Baitun buyutun. Rajulun rijalun. Kalau yang jamak muzakkar salim itu kan tinggal menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Bentuknya kan beraturan. Ya. Kalau jamak muannas salim tinggal menambahkan alif dan ta. Bentuknya beraturan. Tetapi jamak taksir bentuknya sudah tidak beraturan. Taksir katanya dari pasaro yaksiru, artinya pecah-pecah. Karena dulunya satu dari gunung, pecah-pecah enggak karuan. Waladun tidak kemudian menjadi waladuna, tidak dengan menambah wau dan nun. Nah, waladun harus auladun. Bagaimana kita menentukan? Ada kaidahnya, tetapi yang lebih bagus kita banyak melihat kamus kalau jamak taksir. Kadang-kadang orang Arabnya sendiri agak kesulitan. Seperti baitun buyutun, rojulun rijalun, daftarun dafatirun, rasulun rusulun, masjidun masajidun. Masajidun, iya masajidun, masjidun masajidun. Wa yu'arafu dhalika, dan dikenal yang demikian ini. Supaya kita mengenal jamak taksir ini, biruju'i ilal qawamis, dengan merujuk kepada beberapa kamus al-qawamis. Wa kasratil ittila'i wal qira'ah, dan memperbanyak ittila' menelaah, wal qira'ah dan membaca. Ini jamak taksir. Al-amsilatu contohnya ra'sun, ru'usun. Ra'sun apa? Kepala. Ru'usun kepala-kepala, para kepala. Ya, kepala yang banyak jumlahnya. Rijlun menjadi kaki. Arjulun, ainun, a'yunun, mata. Batnun, perut. Butunun, kitabun, kutubun. Asadun, usudun. Yaumun, ayyamun. Syahrun, ashurun. Wajhun, wujuhun. Ini jama' jama' taqsim. Khulasatu aqsamil ismi, khulasah, kesimpulan aqsamil ismi dari macam-macam isim ini. Yang pertama, mufradun, musanna, jam'u. Kafirun, musannanya kafirani atau kafiraini. Ini dibentuk tabulasi ya. Jam'un, kafiruna, kafirina. Munafiqun, munafiqani, munafiqaini, munafiquna, munafiqina. Ini untuk muzakkar salim. Sedangkan untuk muannas salim, salihatun menjadi salihani. Salihatani, afwan. Salihatani. Salihataini. Jamaknya salihatun. Ini mu'anad salim. Sabiratun, ini bentuk mufradnya, tunggal. Sabiratani, sabirataini. Jamaknya sabiratun. Daftarun, daftarani, daftaraini, dafatirun. Waladun, waladani, waladaini, auladun. Jamaknya. Ini masuk jamak taksir. Jadi jama' ada berapa? Ada tiga. Jama' muzakkar salim untuk menunjukkan yang putra. Kemudian jama' mu'annas salim untuk menunjukkan yang putri. Dan jama' taksir yang tidak beraturan. Tidak beraturan makanya dirujukkan ke kamus. Banyak menelaah dan banyak membaca. Sudah selesai kita tentang masalah isim. PR-nya at-tamrin ij'al jam'an munasiban. Jadikan jamak munasiban yang sesuai. Yang sesuai maksudnya kalau jamaknya harus mudzakkar, ya jamak mudzakkar salim. Ya, kalau itunya misalnya mufradnya mu'annas, ya, maka dijadikan jamak mu'annas salim. Kalau memang nanti harus jamaknya taksir, ya harus dengan jamak taksir. Minal kalimatil atiyah, dari kalimat-kalimat di bawah ini. Muhassinatun, maq'adun, babun, nasirun, sa'imun, sa'imatun, mujtahidun, mujtahidatun, kursiyun, qalamun, fasiqun, nahrun, nabiyun, sadiqatun, musyrikatun, faizun, jannatun, nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu nyontek. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya kan? Nurun cahaya. Tapi orang Jawa kan nurun. Insya Allah bisa ya nih untuk PR latihan. Kenapa? Bisa lihat kamus? Antum bisa? Sudah bisa membuka kamus? Bisa? Jawa bisa. Hulu bisa. Bisa kan? Bisa. Masa? Gimana kamusnya? Praktek satu-satu buka kamus. Kan cuma membuka saja. Apa susahnya? Untuk patokan yang termudah. Rata-rata kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Kebanyakan, ya, meskipun ya, ada yang mungkin 2 atau 1. Tapi aglamnya mayoritas dari 3 huruf. Ini cara pintar untuk awal saja berdasar kalian belum bisa menggunakan. Kenapa? Ini rata-rata 3 huruf kan bahasa Arab. Kalau kita merujuk ke akar katanya, akar katanya itu 3 huruf. Ada yang kufa fa'il, ain fa'il, lam fa'il. Ini rata-rata. Maka kalau kita menemukan huruf, misalnya solihatul atau solihatul, berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, ya kan? 5, 6, ya kan? Tapi intinya huruf ini cuma 3. Ingat, kembali ke 3. Pokoknya 3 terus. Ya, pokoknya 3. Nah, biasanya 3 kali huruf yang bukan tambahan. Jadi kalau dijadikan mufrad kan menjadi sol, solihat, ya. Berarti ini tambahan kan? Ini tambahan kan? Ini tambahan kan? Berarti kan cuma ini. Paham? Kemudian soleh ini kan sebetulnya hurufnya kan begini. Hurufnya kan nyambungnya ini 3. Berarti yang soleh ini pun ada tambahan. Iya kan? Nah, tambahannya apa? Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tetapi ini saja ini sudah bisa dibuka kamusnya. Dari mana kamusnya? Dari huruf sol. Huruf sol. Cari huruf sol. Paham? Yang penting 3 hurufnya ini. Antum cari 3 huruf itu. Seperti kata misalnya bagaimana cara mencari di kamus? Ini tambahan. Yang ada adalah ha. Ini huruf ha, huruf mim, dan huruf da. Jadi caranya di 3 huruf ini. Ha, mim, da. Paham? Ini nanti di sorof ketemunya. Pelajaran sorof. Karena Muhammadun ini adalah kalimat jadian. Akar katanya dari Hamidah Yahmadu. Kemudian lagi misalnya kata apa di sini? Ya. Aksam. Kembalikan ke rumus ini. Ini tambahan. Ini tambahan. Berarti apa? Oh, ini. Mungkin akan coba nanti carinya di huruf alif. Huruf terus, kok enggak ada. Oh, berarti di sini nih. Enggak masalah. Kita dalam apa? Dalam melakukan uji coba seperti itu enggak masalah. Jangan takut salah. Wah, nanti enggak ketemu di huruf. Ketemu yang huruf ini. Berarti huruf berikutnya. Lacak terus. Insyaallah selama kamusnya tebal ada. Iya kan, ada juga kamus yang cuma 1000 kata atau apa gitu kan. Insyaallah ada kamusnya. Maka perbanyak membuka kamus. Ya. Masyaikh saja, masyaikh kibar yang sudah ini, buka kamus. Ya, tentu bukan kamus ngawir kalau. Tapi lisanul Arab dibuka. Kadang menemukan bahasa Arab ya seperti kita lah, bahasa Indonesia. Kan kadang tidak mengerti maksudnya. Iya toh? Misalnya gurindam. Apa itu gurindam ya? Kan harus cari kamus. Apa definisi gurindam? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Sama. Jadi membuka kamus itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang tercela, atau kemudian menurunkan derajat seseorang. Oh gak paham. Bukan. Justru dengan membuka kamus, semakin tinggi tingkat ilmiahnya. Karena dia apa? Dia bertanggung jawab terhadap ya, terhadap kalimat yang dia susun. Karena bertanggung jawab dengan kamus itu. Kan begitu. Karena kamus adalah standar. Jadi jangan segan-segan nanti ya, untuk membuka kamus. Para masyayikh pun buka kamus. Kalau misalnya baca kitab gitu, apa ini ya? Kamus-kamus. Buka kamusnya. Kadang orang Arab sendiri tidak paham. Terutama idiom. Idiom yang satu kata atau dua kata tapi artinya banyak. Seperti kita punya kata rumah dan makan, disatukan kan jadi lain artinya. Makan lain, rumah lain. Kalau di masing-masing kan arti rumah sendiri-sendiri, rumah sendiri, makan sendiri. Tapi kalau sudah jadi rumah makan, jadi arti tersendiri. Jangan segan untuk buka kamus. Kalau mau beli kamus sekalian yang belum kolektif, itu mungkin bisa lebih murah karena lebih banyak belinya kan. Ya daripada beli kamus cinta atau kamus apa kan. Beli kamus bahasa Arab. Insyaallah. Berapa orang yang dari sastra Arab yang ikut? Satu kelas berapa orang? 80? 50? Tenang saja. Pokoknya belajar bahasa Arab itu mudah. Sebagaimana dulu yang saya sampaikan, ada yang lahir di Arab, sejak kecil di Arab, besar di Arab, sampai mati pun di Arab, tetap tidak bisa bahasa Arab. Unta. Jadi jangan khawatir. Insya Allah mudah ya PR-nya. Mudah insya Allah. Sibghatullah. Stok lama. Lili Ari. Kalau nama lengkapnya jadi saya agak ini. Agung RH. Apa ini RH? Rahmat Hidayat. Asli Solo. Oh Klaten. Masih termasuk Solo lah. Faqih. Asli Solo ya. Kelahiran Solo juga. Fauzi. Solo juga asli. Salah tiga. Ya Solo lah yang ketiga. Ibnu. Asli Solo. Hah? Kata Fani. Apa itu kata Fani? Ketapang. Oh. Ketapang Kalimantan Barat. Kok bisa nyangkut di sini? Kenapa? Bila sekeluarga. Bukan karena sekolah maksudnya. Bukan otugas. Supri. Asli? Solo juga. MIPA itu jurusannya macam-macam. Hah? Itu jurusan. Bukan fakultas MIPA itu. Fakultas jurusannya? Fisika ada enggak? Biologi? Enggak ada. Maksudnya ada jurusan biologi enggak? Terus jurusan apa lagi yang dari MIPA? Hah? TI itu apa? Oh komputer maksudnya MIPA? Bukan fakultas sendiri? Nanang tadi ya. Asli Solo juga. Dari Boyolali. Fauzi, ada dua ini Fauzinya. Hah? Pekalongan. Belum saya tanya aslinya. Fauza? Hah? Oh masih SMK. Di mana SMK? Mana? Manang. Manahan. Ada ini. Arif. Arif, MIPA juga. Jurusannya apa? Kimia. Muktaf. Sastra Arab ya. Didik S. Sastra Arab juga. Asli mana? Mas Muktaf. Purworejo. Kalau Wonogiri. Rasanya saya enggak pernah enggak asing nih lihat wajah antum, Mas Didik. Iya. Yang sering ke pondok itu? Oh, kalau malam itu? Kalau pas kehujanan ya? Kita mau di parkir. Rizky. Rizky mana Rizky? Oh, fakultas? Teknik. Fajri, asli Solo ya? Asli Solo? Oh, Magetan. Jawa Timur. Fajri? Kedokteran. Asli Kebumen. Kebumennya di mana? Di Petanahan. Oh, Petanahan. Kirain di Pantai Ayah. Terlalu jauh, yang dekat Pantai Ibu. Wahyu. Dari Kebumen juga. FKIP. FKIP semua sudah pindah ke sini ya? Tidak ada lagi yang di Pabelan. Hah? Masih ada. Yang UMS masih ada di sana. Agus Julianto. MIPA juga. Jurusan matematika. Ada soal seseorang punya 250 uang 250 rupiah. Kemudian dibelikan buku seharga 75 rupiah. Berapa kembaliannya? Ini soal matematika. Berapa kembaliannya? Rp250 uang yang dia miliki. Dibelikan buku Rp75. Berapa kembaliannya? Berapa? Wah, antum bukan fakultas matematika kan? Makanya salah jawabannya. Kembaliannya itu Rp25 karena uang cepean yang dibelikan buku itu. Iya, karena yang uang Rp100 yang dibelikan buku itu. Dia punya uang Rp250. Mas Anan Tunu, ya. Fakultas MIPA ya, FK. Asli Solo juga ke sana. Di mana Solonya? Pajang. Oh, tapi bukan Laskar Pajang ya. Pajang, Tugu Lilin itu, dekat situ. Pajang. M. Sidik Nugroho. Fakultas Ekonomi. Akuntansi. Manajemen. Ada lagi apa yang pedesaan itu? Pembangunan. Ekonomi pembangunan desa. Ada ya jurusannya ya? Nanti ditempatkan di desa. Oh enggak. Mas apa ini? Hando. Hah? Handio. Handrio. Fakultas Ekonomi juga. Stok lama. Charles. FP Pertanian. Gandhi Hermawan. Fakultas? Asli Solo juga? Oh, Klaten. Muzaki, apa? Nur Zaki. Iya. Fakultas kedokteran. Sudah semester berapa? Semester 6. Asli? Asli Tegal. Oh, Tegal. Kalau Tegal, Tegal apa? Oh, Tegal kalak-kalak itu apa? Ya, kalak-kalaka. Ya. Oh, Tegal tidak ada yang lainnya. Iya. Yeah. Memang Tegal, Tegal kalak-kalaka. Ya. Itu saya dapat dari tukang beca itu. Pas naik beca. Tegal kalak-kalaka. Tegal tidak ada yang lainnya. VI, VI, VI. VI atau FII? Hah? FII. Betul FII. V. Namanya kok V? Safii. Oh, bukan. Biasa. Ada nama di dalam bahasa Arab itu ada. Misalnya Safii jadi V gitu ada. Aisyah jadi Ais. Itu namanya tarhim, murakham. Itu disingkat nama. Rasulullah SAW memanggil istri beliau Aisyah dengan panggilan Ais, panggilan kemesraan. Ais, itu boleh. Nah, barangkali Fi ini Syafi'i tadinya, gitu kan? Jadi Fi. Nama ininya, lengkapnya? Nur Fi Hidayatullah. Oh, Fi-nya ini harfun yang menjadikan hidayat, hidayatillah harusnya. Keliru namanya itu. Fi Hidayatillah. Kalau Fi Hidayatullah jadi enggak majrur itu. Itu nanti dikritik sama orang sastra Arab itu. Abdurrahman. Kedokteran juga. Asli Solo. Asli Sragen. Sragen Tina. Ya, alhamdulillah. Siapa yang jadi absen? Kelihatannya banyak yang belum ngisi nih. Ya? Oh ya. Yang belum absen. SMA mana? SMA 1 kalau Sabtu libur. Sabtu masuk. Kok bisa kesini? Oh, nanti. Dikira bolos ini. Kenapa? Kelas 3 libur. Oh, kenapa enggak belajar saja? Iya. Di sini juga belajar. Baik, subhanallahi wa bihamdihi, sallallahu alaihi wa sallam.